إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله معاشر المسلمين معاشر الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله kaum muslimin para pemerhati dan pendengar setia Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam lanjutan pembahasan dari kitab yang sangat bermanfaat, kitab Miftahu Daris Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, di pembahasan tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuh, keutamaan dan kemuliaan ilmu, yang saat ini kita sudah sampai di al-wajhul hadi wal isrun ba'dal mi'ah, segi yang ke-121 ya. Al-ilmu wa ghairuhu la yastawiyan, ilmu dan selainnya, yakni kejahilan, ketidaktahuan, tidak sama, sangat jauh perbedaannya. Nah, baik, kita baca keterangan dari keutamaan dan kemuliaan ilmu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam pembahasan ini. Kata beliau, anna Allah subhanahu nafat taswiyata bainal ilmi wa ghairihi, bainal alimi wa ghairihi, kama nafat taswiyata bainal khabithi wa tayyib, wa bainal a'am. آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Ya, yang paling mending keadaannya, dia akan salah menempuh jalan. Qala Rasul. Ya? Yang buruk keadaannya, dia akan masuk jurang ketika gelap karena tidak melihat yang di depannya. Allah menafikan persamaan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu sebab Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah menafikan persamaan antara al-zil tempat. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang kasar dan tidak pula keji ucapannya, dan beliau bersabda, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Muttafaqun alaih. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي. Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Al-Quran. Ya ayyuhan nas النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ مَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah, sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah, dan amat lemah pulalah yang disembah. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat, lagi Maha Perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, dan para pemirsa Roja dimanapun antum berada, kami informasikan kepada Allah masyafal, kami ada sedikit gangguan teknis dengan lokasi di Kendari, koneksi dengan di Kendari, dan insyaallah jika dapat kami lanjutkan akan kami lanjutkan, dan jika saat ini tidak dapat kami lanjutkan kami akan angkat siaran ulang. Kami mohon kepada para pemirsa untuk bersabar menunggu. Barakallahu fikum.